أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang rahmati Allah, ketahuilah tujuan hidup tidak lain untuk beribadah. Dan yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah mengesakan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bersama bahwa tantangan hidup semakin zaman berakhir tentu semakin besar. Dan ingatlah, orang yang menolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan menolongnya dan akan mengukuhkan kedudukannya. Bentuk pertolongan Allah Ta'ala bisa dirasakan ketika dia masih hidup, dan juga bisa dirasakan ketika sudah meninggal. Tidak harus yang namanya pertolongan itu dirasakan ketika masih hidup. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau ketika mempertahankan akidah Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk, Quran adalah kalamullah bukan makhluk, beliau berusaha dan berjuang untuk menolong agama Allah. Dan yang beliau rasakan ujian, cobaan yang begitu hebat, dicambuk, diseret dengan keledai, dipenjara. Tapi pada akhirnya beliau dikeluarkan dan dibebaskan. Kemudian umat Islam masih kokoh di atas akidah yang hak, yang berkeyakinan Al-Quran adalah kalamullah. Itu disaksikan oleh Imam Ahmad sendiri dan beliau masih hidup. Adapun sebaliknya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau meninggal di mana? Di penjara. Ketika berusaha menolong agama Allah, ketika menjelaskan tentang tauhid al-asma wa sifat, dan beliau dikenang namanya sampai sekarang dan dibela. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga itu merupakan karangan Ibnu Taimiyah. Ya. Ternyata sejak zaman abad yang keempat, tepatnya 387 meninggalnya Ibnu Battah, dalam kitabnya Al-Ibanah beliau sudah menjelaskan tentang pembagian tauhid itu tiga. Ya, meskipun dengan istilah yang lain, tapi secara makna tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam satu ayat Allah Ta'ala jelaskan, surat Maryam ayat 65. Ya, Allah Ta'ala jelaskan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah, Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu namanya tauhid rububiyah. Fa'budhu. Ya, fastabir li'ibadatihi. Hendaklah engkau menyembah dia, menyembah Allah, dan sabar serta kokohlah dalam menyembah Allah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Hal ta'lam lahu samia, apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tauhid asma wa sifat. Dan itulah di mukaddimah terdahulu dalam kitab yang kita bahas, yaitu Al-Qurun Mufid, ala kitab tauhid. Al-qaul maknanya adalah perkataan, al-mufid yang berfaedah terhadap kitab tauhid. Oleh karenanya, kepada jemaah yang hadir, mari kita niatkan dalam menuntut ilmu ikhlas semata-mata karena Allah, menolong agama Allah, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan menolongmu dan akan mengukuhkan kedudukanmu. Dan kita tahu ya, ujian dan cobaan berupa fitnah, syubhat dan syahwat. Syubhat itu akan merusak keyakinan dan akidah, bisa datang dari luar Islam dengan berbagai macam agama yang lain, di mana dianggap ya sama tujuannya, cara yang berbeda, sehingga dianggap biasa orang tuh pindah-pindah agama, terutama yang sering kita dengar di kalangan para mereka yang terkenal ya, para artis sebegitu mudahnya pindah-pindah agama. Itu syubhat yang dilontarkan dan tetap ada. Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasadan min indi anfusihim. Wadda katsirun min ahli kitab, sungguh yang sangat berkeinginan kuat kebanyakan dari ahli kitab agar kalian itu murtad dari agama kalian, menjadi kafir. Hasadan min indi anfusihim. Karena apa? Hasad. Ya, hasad dari yang datang dari diri mereka. Itu firman Allah. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 109. Ya. Al-Baqarah ayat 109 para jemaah. Ini kemudian dari dalam Islam sendiri syubhat banyak berupa apa? Ya, pemikiran-pemikiran. Pemikiran Khawarij, pemikiran Mu'tazilah, pemikiran Qadariyah, Jabariyah, sebagaimana yang disebut Nabi dalam hadis yang panjang, yang dalam hadis satafari qadil umma ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha fil nar illa wahida wa hiya al-jama'ah. Faqalu ya Rasulullah, ma hiya al-jama'ah? Faqal ana alaihi al-yawma wa ashabi. Umat ini pecah menjadi 73 golongan, semua di neraka, kecuali satu, yaitu al-jamaah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa saja yang aku pada hari ini berada di atasnya beserta para sahabatku? Apa saja? Berarti nomor satu adalah akidah tauhid. Sampai ada kitab judulnya Akidah Tauhid. Akhlak, ibadah, muamalah, semuanya manhaj ya. Tapi yang pasti syubhat ini jelas ya, agama saya, agama Islam banyak menarik orang untuk keluar, atau paling tidak orang Islam menganggap itu sama syubhat. Nah sekarang itu tantangannya sangat besar sekali ya, sehingga generasi milenial, generasi yang hidup ya pada zaman sekarang ini ya, kalau milenial menurut literasinya yang lahir tahun 80 sampai 2000 ya, termasuk antum diantaranya sebagian ya, berarti yang setelah itu lebih parah lagi ya, generasi alfa katanya orang sekarang. Artinya betapa besar ini ya, sehingga muncul pertanyaan beberapa waktu lalu dari jemaah, Ustaz, remaja sekarang itu agak penting agama itu, gak penting, condong kepada pemikiran-pemikiran yang anti agama. Ini para jemaah, ini syubhat. Ini syubhat bisa muncul dari luar Islam dan juga dari agama Islam itu sendiri. Kalau dari agama Islam sendiri 73 golongan, bahkan lebih. Itu hanya penyebutan nama, lebih dari antara berhenti. Yang kedua syahwat. Syahwat tidak lepas dari tiga ta: harta, tahta, wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'alal rijal minan nisa. Tidak aku meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki dibandingkan kaum wanita. Ini ya. Sehingga perzinahan seakan-akan menjadi hal yang biasa. perselingkuhan hal menjadi hal yang biasa. Bahkan tukar-tukaran guling, tukar guling, masya Allah, waliyadzubillah. Ya, ini fitnah, ujian, cobaan, tantangan. Yang kedua, tahta sama harta. Nabi bersabda, madhibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i ala alal mali wa syarafi li dinihi. Rawahu Abu Dawud. Tidak ada dua serigala yang lapar, atau tidaklah dua serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing lebih berbahaya. Maksudnya tidak lebih berbahaya dua ekor serigala lapar yang dilepas kepada seekor kambing dibandingkan dengan tamaknya seseorang kepada harta dan kekuasaan. Lidinihi, kepada apanya? Kepada agamanya. Maksudnya bahayanya orang yang tamak kepada harta dan kekuasaan lebih berbahaya kepada agamanya dibandingkan dengan bahayanya dua ekor serigala yang lapar yang dilepas kepada seekor kambing. Ternyata sekarang kita buktikan kebenaran sabda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Ini syahwat. Syahwat tidak lepas dari tiga tahta tadi: harta, tahta, wanita. Maka kita harus takut. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu rahimahullah, seorang kibar tabi'in, umurnya 80 tahun. Apa yang dikatakan? Dia sudah buta. Yang paling aku takuti adalah fitnah wanita. Kakek-kakek. Seorang tabi'in, kibar tabi'in lagi. Ya, apalagi yang masih segar bugar. Ya. Segar bugar tentu harus lebih takut. Bagaimana solusi jalan takut? Tidak lain para jemaah, demi Allah, dengan ilmu yang tujuannya untuk diamalkan, bukan ilmu yang untuk dibanggakan, dipamerkan, hanya sekedar rutinitas, formalitas dan lain sebagainya, tapi untuk diamalkan ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ilmu yang paling mulia disebutkan ulama diantaranya oleh Ibnu Abi Al-Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Mulianya ilmu tergantung dengan mulianya yang diilmui, artinya yang dipelajari. Ketika kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, maka zat yang paling mulia adalah Allah Rabbul Alamin. Maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mempelajari tentang tauhid, dan tujuan kita adalah tauhid. Dan ternyata orang yang bertauhid banyak janji, dan janji sekarang yang lagi menjadi apa ya? Ya, banyak inceran gerakan-gerakan Islam, ya. Apa? Kekuasaan. Ya, sementara dalam surah An-Nur 55 sudah jelaskan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah berfirman surat An-Nur surat 24 ayat 55, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan orang beramal soleh akan diberikan kekhilafahan, diberikan kekuasaan. Jadi iman amal soleh, iman itu ilmu, karena ilmu iman gak mungkin dibangun kecuali dari ilmu, berarti ilmu dan amal. Ya, sebagaimana telah diberikan kekuasaan kepada seorang sebelum mereka, yang pertama. Kemudian akan dikokohkan agama yang telah Allah ridai, sehingga agama ini tidak mudah diombang-ambingkan oleh siapapun. Diplesetin ke sana, diplesetin ke situ, dijadikan sebagai kendaraan politik hanya untuk meraih kekuasaan sementara dan harta yang ya sedikit sekali. Ini para jemaah, dikokohkan, ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan ingat, pertolongan Allah Ta'ala itu tidak harus dirasakan ketika masih hidup. Ya, tidak harus para jemaah. sehingga kita jangan sampai berkecil hati. Mana pertolongan Allah Ta'ala? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matharul ladina khalaw min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma huma nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepada kalian yang datang kepada orang sebelum kalian, mereka dipojokkan ya ba'sa wad-dharra, disiksa, wazulzilu sampai mereka goncang, dan orang dan rasul berserta orang beriman bersamanya sampai mengatakan karena beratnya ujian, kapan pertolongan Allah? Ingat, pertolongan Allah dekat. Nah, dekat di sini bisa dirasakan ketika masih hidup, dan ketika kita bisa istiqomah di atas kebenaran, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu bagaikan bara api, dipegang panas, dilepas kita jauh dari sunnah. Itulah para jamaah. Maka jalan keluarnya, solusinya tidak lain kita dekat kepada Allah, yaitu tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah Nabi sudah menyampaikan, man ya'ish minkum fa sayarhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Rabu Daud. Orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Sekarang kita saksikan sendiri. Ya. Sungguh aneh, sudah beredar, saya sudah dapat seorang tokoh besar di sini, ormas besar, mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bashar Assad. Ya, kalau sudah membunuh banyak kaum muslim. Itulah ya. Itulah para jamaah. Maka wajib kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Hati-hati dengan perkara yang baru. Gigit dengan gigi geraham. Hati-hati dengan perkara yang baru, karena perkara baru bid'ah adalah merupakan kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Mari kita mohon taufik dan pertolongan kepada Allah agar diberikan istiqomah dengan salah satu wasilah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, diantaranya lah tentang tauhid ini. Mari kita lanjutkan. Sekian kali pertemuan kita sempat terputus dengan Ramadan dan yang lain. Kita masih membahas bab fadlu tauhid, ya, babu fadlu tauhid wa ma yukaffar minat dunuh. Bab tentang keutamaan tauhid dan perkara yang bisa dihapus ya, dari dosa-dosa itu. Kita masih membahas tentang fihi masail, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh penulis kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian masail tersebut ya diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan kita masih membahas ya masalah yang ke-10 al-ashirah, yaitu apa? An-nassu ala anna al-ardin sab'un kas-samawat. Ada nas dari hadis bahwa bumi itu berlapis 7 seperti langit. Ya, bumi berlapis 7 seperti langit. Ini ada nas memang, ya. Kalau di Al-Qur'an nasnya tidak sore, tapi kalau di hadis nasnya sore. Sehingga ada beberapa tafsir yang kadang-kadang, tadi saya baca juga di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tapi terbantahkan, ya, karena juga kadang membawa riwayat-riwayat yang dhaif. Seperti bumi lapis 7 itu juga ada umatnya, ada nabinya, ya aneh ini. Ya, dibantah juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Maka di sini kita pilih al-qaulul mufid ala kitab tauhid dengan pertimbangan saya pernah ya belajar ini dulu di syariah. Yang kedua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dikenal keterangannya itu sistematis. Ya, kaidah-kaidah agama itu dibawa bersamanya. Dan juga dikenal ceramahnya tulis seperti tulisannya. Dan semua tulisan itu adalah ceramahnya, termasuk kitab ini. Ya. Apa kata beliau? Lam yarid fil Qur'ani tasrihun bidzalik. Bahwa hadis yang mengatakan bahwa bumi itu ada 7 lapis seperti langit, tidak ada nas yang jelas yang sharih dari Quran. Ya. Tapi yang sharih adalah apa? Bal warada sharihan annas samawati sab' biqaulihi ta'ala qul mar rabbus samawati sab', surat al-mu'minun ayat 86. Bahkan yang sharih yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu bahwa langit itu ada 7 lapis, 7 tingkatan, ya. Surat Al-Mu'minun 86, qul man rabbus samawati sab', katakan siapa robnya, ya, langit yang 7. Surat Al-Mu'minun 86 dan juga surat yang lainnya. Ya, lakin bin nisbatil ardin lam yarid illa qauluhu ta'ala. Adapun ya yang terkait dengan bumi tidak ada nas dalam Quran kecuali surat At-Talaq ayat 12 yang berbunyi Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Ini nanti terkait dengan ilmu geografi atau ilmu fisika. Ya, mungkin lebih tepatnya ilmu fisika, ilmu tentang tata surya dan lain-lain. Sehingga nanti bisa kita ambil faedah dan kaidah penting. Karena memang dalam zaman sekarang ya informasi tentang ilmu fisika gencar, ya. Nanti kita dengarkan bersama penjelasan beliau, ya. Surah At-Talaq ayat 12 berbunyi Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan 7 langit dan dari bumi sepertinya, sepertinya di sinilah yang menjadi apa? Menjadi pembahasan, ya. Seperti misal, fal misliyatu bil kaifiyah ghairu muradati lidhuhuril farq bainas sama'i wal ardi fil hay'ah. Adapun al misliyah seperti misal seperti, ya, maksud di sini mislahun dan misal, bahwa Allah menciptakan 7 langit dan bumi seperti dia, seperti apa langit tersebut, 7 langit tersebut. Nah, yang dibahas seperti di sini, kalau seperti dalam masalah kaifiyah bentuknya seperti apa, ini ghairu muradatin li dhuhuril farq, secara zahir bukan itu maksudnya. Kenapa? Karena nampaknya perbedaan, ya, nampaknya perbedaan antara langit dan bumi dalam bentuk. Nah, sekarang ya sudah diungkap. Dulu masih ada perbedaan, bumi itu terhampar apa bulat, ya. Saya coba cari keterangan para ulama yang rojek adalah bulat. Ya, sesuai dengan ilmu manusia sekarang bulat, ya. Nah, sementara langit ya kita lihat disebut dengan as-sama dari kata as-sumu. As-sumu itu yang tinggi, yang tinggi, ya. Sehingga kalau dilihat dari zahir yang ada, yang nampak perbedaan langit dan bumi, maka ketika Allah berfirman Allah menciptakan bumi seperti langit yang 7, di sini sepertinya bukan maknanya kepada kaifiyah hayah bentuknya, bukan pada bentuknya, ya. Wal kaifiyah wal irtifa wal has wal husn, bukan kepada kaifiyahnya, bentuknya, tingginya, indah dan baiknya, bukan. Jelas beda, langit dan bumi beda dari sisi ketinggian. Ya, langit dan bumi beda dari sisi bentuknya, dari sisi kaifiyah bagaimana, ya, dan cantiknya juga beda, rupanya juga beda. Maka di sini, ya, tersisa kata beliau, fabaqiyati al-misliyatu fil 'adad. Maka di sini, ya, tersisa permisalan di sini dalam sisi bilangannya. Inilah, ya, ini kalau saya melihat Syekh Muhammad bin Salih itu dalam membahas sesuatu, ada beliau juga ahli nahwu, ahli bahasa. Ya. Dalam masalah mustalah hadis beliau ada kitabnya, dalam masalah nahwu beliau ada kitabnya, usul fikih ada kitabnya, itu ulama. Ya, itulah ulama. Ya. Di sini beliau lihat, maka di sini yang misal itu adalah bilangannya, jumlahnya sama tujuhnya, bukan pada bentuknya, bukan kaifiahnya. Karena memang bumi dan langit jelas itu beda. Adapun jumlah bilangannya seperti apa? Kita lihat penjelasan beliau. Nanti kita akan melihat, ya, antara ilmu agama dan ilmu alam. Ya, kenapa dia akan bertemu? Kita sepakat, saya yakin antum juga sepakat sama dengan saya. Ilmu agama itu kebenarannya adalah bersifat mutlak. Sahih, semua sepakat. Adapun ilmu alam, kebenarannya bersifat nisbi. Hukum Newton, ya, F sama dengan M kali A, gaya. Gaya sama dengan masa kali kali A, itu kecepatan. Sudah banyak berubah. Padahal itu sudah, ya, secara teknologi terapan sudah banyak menghasilkan teknologi yang dimaksud manusia, tapi sudah berubah. Ya. Ilmu kedokteran yang ditemukan jangankan yang 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bisa berubah sekarang. Itulah, ya, kenisbian ilmu manusia. Apa yang jadi persoalan? Ketika nas yang sudah sahih, apalagi sahih, sahih itu benar, Quran pasti sahih. Sahih belum tentu, jelas belum tentu. Bisa ke sana maknanya, bisa ke sini. Tinggal variabel apa yang menopang makna yang kuat ke sana. Kalau hadis bisa sahih, bisa dhaif. Kalau sahih bisa sahih, bisa ghairu sahih. Nah, sekarang sunnah. Fahiya sharihatun jiddan bi annaha sab'un. Kalau sunnah menjelaskan bahwa bumi itu ada 7. Nah, ya. Apa hadisnya? Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, manikta tu'ashibran minal ardi tuwiqahu yawmal qiyamin sab'i aradin. Ya. Rawahu Muslim dari Sa'id bin Zaid. Barang siapa yang mengambil, memotong satu jengkal tanah, artinya mengambil tanahnya orang, satu jengkal nih, satu ini, sakilan katanya orang Jawa, tubiqahu yawmal qiyamah min sabi aradin, akan dipikulkan kepada dia 7 bumi sabi aradin. Ya. Dan juga ada Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adralna wa rabbal ardina sab' wa ma adralna, ya, wa rabbas syayatin wa ma adralna wa rabbal riyah wa ma dharina. Ada, ya, ketika kita mendatangi satu kota, satu desa, satu negeri, doa itu Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adralna. Wahai Allah, Rabb-nya 7 langit dan yang dinaungi langit. Warabbal aradina sabak wama aklalna, dan Rabb-nya 7 bumi dan apa yang ada di dalamnya. Ini ada dalam hadis, ya. Berarti di sini memang ada dalil nas yang soleh dari sunnah tentang bahwa bumi juga 7. Nah, sehingga ayat tadi, ya, surat At-Talaq ayat yang 12, wa min al-'adzi mislahunna, berarti di situ ya 7. Sama-sama 7. Nah, lebih tepat 7-nya di sini kepada bilangan, adat, jumlahnya. Jumlahnya bukan bentuknya. Kalau bentuknya langit bumi sudah pasti berbeda. Nah, cuman sekarang bagaimana untuk mengatakan maksudnya sab'an itu apa? Kaifa takunu sab'an? Apa maksudnya 7 ini? Faqila al-murad al-qaratus sab'. Ada yang mengatakan kila. Ini kila sirah tamrid, lemak. Maksudnya adalah al-qarat as-saba, 7 bulatan bumi. Nah, ini wahabi laisa bisahih. Ini enggak benar. Karena bumi satu. Ya, bukan ada 7 bumi bulat-bulat 7, enggak. Ya, la hadza laisa bisahih, tidak benar. Li'anna hadza yamtani binisbah li qawlihi tubiqahu min sab'i aradin. Karena terhalang dengan sabda Nabi yang mengatakan akan dipikulkan kepadanya dari 7 bumi. Ya. Wa qila al-murad al-majmu' asy-syamsiyah. Ada juga pendapat dikatakan juga sirah tamrid, berarti itu lemah. Ya, yang dimaksudlah al-majmu'ah syamsiyah, bilangan atau jumlah dari matahari. Lakin zahiran nusus annaha tabaqun kasamawat. Namun zahir nas menunjukkan bahwa dimaksud adalah tabaqun, tabaq. Tabaq itu apa? Tingkatan-tingkatan seperti langit. Walaysa lana an naqula illa ma ja'a fil kitab wa sunnah an hadhil aradin li'annana la na'rifuha, dan tidak ada bagi kita untuk mengatakan kecuali apa yang disampaikan Quran dan hadis tentang bumi ini, bumi-bumi ini, bukan satu bumi, bumi-bumi ini yang tujuh tadi, karena kami kita tidak tahu. Nah, di sini ditutup karena kita tidak tahu. Persoalannya apa? Ya, anak-anak ilmu bintang, ilmu langit, ilmu tata surya. Saya sampaikan, kebetulan sini ada sekolah. Dan setiap bulan saya adakan guru-guru untuk bertemu, termasuk pada setiap ini nih. Sabtu 23 tauhid harus datang. Kenapa? Karena guru-guru yang mengajar kenapa saja akan berhubungan dengan masalah tauhid. Mau ngajar matematika, mau ngajar biologi, mau ngajar fisika, mau ngajar kimia. Ya. Nah, kemarin saya dapat kiriman ya, seorang penerima Nobel dari mana? Prancis. Ya, siapa namanya itu? Pierre siapa itu? Ya, tahun 1903 ya. Itu dia mengatakan bahwa kita bisa memecah dan membagi ya partikel-partikel atom dengan bantuan 30 kitab, 30 buku peninggalan pakar Islam dari Andalus Spanyol. Seandainya buku mereka tidak terbakar, mungkin kita sudah bisa jalan-jalan di antariksa. Menurut dia. Coba. Artinya apa? Ya, kaum muslimin juga tidak lepas dari yang namanya ilmu alam. Tapi ingat, ketika ilmu alam kemudian disandingkan dengan ilmu agama, sementara saya dari dulu sudah pernah mendapatkan doktrin kalau ilmu agama berangkat dari yakin, kalau ilmu alam berangkat dari tidak yakin, ya, kemudian menimbulkan hipotesa, ya, analisis hipotesa, ya, baru kesimpulan, baru yakin. Kalau Quran dari awal harus yakin. Ya. Nah, maksudnya berupaya memisahkan Quran dan ilmu alam ini. Nah, sekarang seperti Harun Yahya dan lain sebagainya, ya, ketika dapat ini ayatnya ini. Ingat bahwa ilmu alam itu sifatnya kebenarannya nisbi. Bisa jadi ketika teorinya diambil dari Quran atau hadis, ya, kemudian teori itu ditentang oleh teori lain. Pertanyaannya, apakah kita akan menyalahkan Quran atau hadis? Itu yang menjadi taruhannya. Itu yang saya maksud. Ya. Itu jadi taruhannya. Apa Quran salah? Nah, kalau imannya lemah, bisa, ternyata Quran gak benar, hadis gak benar. Ya. Maka kita harus su'udzon, buruk sangka kepada kita, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu terkait dengan masalah iman. Ya. Maknanya ya kita saja yang belum tahu Al-Qur'an. Sementara ilmu-ilmu yang kita ketahui, coba jarak bumi sama langit sama matahari sudah diketahui manusia. Kalau antum umroh di pinggir Masjid Nabawi itu ada museum ya tata surya. Sehingga planet yang paling besar itu apa, ukurannya berapa? Ya, ukurannya berapa ada di situ. Allahumma rahmat Allah untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan zat yang menciptakan? Sementara anak kita, saya dulu juga pernah makan bangku sekolah. Antum pernah enggak makan bangku sekolah? Ya. Apa ada namanya teori Big Bang? Bukan demikian. Apa teori Big Bang? Bahwa tata surya itu ada dengan sendirinya. Ada di sana Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Ada di sana galaksi Andromeda. Itu terjadi apa namanya? Puteran-puteran kemudian lepas jadilah masing-masing dikatakan dengan sendirinya, ya. Dalam Al-Qur'an masyaallah entah saya carikan ayat itu. Ya. Tolong dibacakan di terjemahannya. Nah, ini. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, tolong kasih mic-nya dibacakan terjemahannya. Tolong, ini penting. Ya, ini ayat Quran untuk kepada kita. Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Langit bumi ini terus. Kemudian yang memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidaklah mereka beriman. Ya, ulang lagi. Ulang lagi, tolong. Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu bumi dan kemudian yang memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka di sini kalau mengatakan fafataknahuma, kami pisahkan, ada subjeknya tidak di situ? Ada fa'ilnya. Kalau mereka mengatakan apa? Pisah dengan sendirinya, teori Big Bang, ya, berputar, lepas, blek, jadi tata surya ini, jadi ini, jadi. Ya. Ini para jemaah rahmatnya Allah. Ya, dulu langit bumi nyatu, gas, mereka kan gas apa namanya itu, tahu apa itu? Ya, dengan berputar kemudian menjadi dingin, ya, ada yang panas bagian luarnya, bagian ini terpisah. Nah, ini rotkom, dulu bersatu, menyatu dan kami pisahkan. Siapa yang memisahkan kami di sini? Allah Subhanahu wa taala. Bukan Big Bang. Nah, ini akan akidah para jemaah rahmati Allah. Ya, cok, jangan sampai anak kita ditanya, "Le, mbamu sopo? Ketek." Siapa nenek moyangmu? Kerah. Siapa yang punya akidah begitu? Darwin. Tiru Darwin. Udah kita dijejelin seperti itu dari kecil. Nah, guru-guru saya sampaikan di sini. Ya, kita punya kaidah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu bersihkan dari akidah, keyakinan yang tidak benar. Yang benar, ayo. Dari cara ibadah yang tidak sesuai sunnah, yang benar lanjutkan. Itu terutama tasfiyah dan tarbiyah. Ini para jemaah. Dan mengajarkan apapun tidak akan lepas dari namanya tauhid. Dan orang musyrik Quraisy kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka kalau ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, pasti mereka menjawab adalah Allah. Itu anak-anak jangan lari-lari ya. Ayo. Anak-anak ini takut apa? Ini lubang-lubangnya masih ini, tolong anak-anak di atas. Masih kecil-kecil. Ya nanti mau ditambahin ininya ya. Tolong anak-anak Bu. Ya khawatir ya. Ini mau kita tambah lagi ya, supaya lebih safety, lebih aman. Nah itu para jemaah rahmati Allah. Ya, nah, di sini kebetulan pembahasannya apakah ini berkaitan dengan tauhid? Jelas, tauhid rububiyah. Ya, kalau ditanya, coba antum cari dalam surat man khalaqas samawati wal ard. Wala in sa'altahum. Kalau engkau tanya mereka Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam surat Luqman ayat 25. Luqman 25. Dan juga Al-Ankabut ayat 61. Luqman berbunyi, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Muhammad, seandainya kau tanya mereka, orang musyrik Quraisy, siapa yang mencipta langit dan bumi, pasti mereka jawab adalah Allah. Ya. Al-Ankabut juga sama. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syahrus samsa wal qamar la yaquluna Allah. Ya. Fana yufakun. Wahai Muhammad, seandainya kau tanya mereka, siapa yang mencipta langit dan bumi dan yang menjalankan matahari dan bulan, pasti mereka jawab adalah Allah. Nah, yang tidak mau mengatakan itu ya ateis. Ya, ateis. Tapi kebetulan waktu apa di Cina itu ada, kalau ada orang apa anak-anak itu katanya kalau ada sesuatu masalah menunjuk ke atas, mereka fitrahnya ke atas. Ya. Demikian untuk sementara, sudah masuk waktu Isya. Ya, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan sejenak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayo anak-anak ya, takut jatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Dari keterangan beliau yang terkait dengan pembahasan hadis ya Abi Sa'id Al-Khudri ya, yang berbunyi bahwa Nabi bersabda, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi alimni syai'an adzkuruka wa da'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yakuruna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malak bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahahah. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi, ajarkan aku sesuatu di mana aku berzikir mengingat engkau dan berdoa kepada engkau dengan sesuatu tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Rabbi, semua hambamu tahu dan mengucapkan itu. Ya, semua hambamu mengucapkan. Maksudnya Nabi Musa ajaran yang lain. Itu biasa. Apa kata Allah, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan yang ada di dalamnya penghuninya selain aku. Ini juga menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas langit. Tapi bahwa berarti Allah butuh langit dan diukur dengan langit, itu nanti pembahasan panjangnya. Dan 7 bumi berada di satu kifah, yaitu anak timbangan. Jadi kalau 7 langit beserta penghuninya, begitu juga 7 bumi beserta penghuninya berada di anak timbangan. Lalu kalimat tauhid la ilaha illallah berada di anak timbangan yang lain, maka kalimat tauhid la ilaha illallah condong lebih berat dibandingkan langit dan bumi serta isinya. Hadis ini yang dibahas. Dan ternyata hadis ini ada syahidnya. Saya cari ya, ada syahidnya. Sebagai penguat ya, kalau kita belajar memang harus begitu ya. Pertama ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Syahidnya adalah hadis Abdullah bin Umar. Ya, sama. Yang berbunyi anna nuhan qala li ibnihi inda mauti amuruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a la wudi'at fi kifatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kifah rajahat bihinna la ilaha illallah walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna fi halaqatin mubhama fasamathunna la ilaha illallah. Ya, di Sahih Al-Albani Abdullah bin Umar. Tapi di sini bin Nuh, bahwa Nuh berkata kepada anaknya ketika mau meninggal, aku diperintahkan kepada engkau untuk mengatakan la ilaha illallah. Sesungguhnya langit, 7 langit dan 7 bumi seandainya ditaruh di satu kifah. Ya, satu anak timbangan. Lalu la ilaha illallah di anak timbangan lain. Maka yang lebih berat adalah la ilaha illallah. Ini Nabi Nuh, ini Nabi Musa. Ya. Itu hadis Ibnu Umar. Kemudian berikutnya juga di Sahih Al-Albani ya, hadis Abdullah bin Amr. Ini syawahid namanya. Ya, dari sahabat lain. Juga sama di sini bahwa inna Nabiyallah Nuhan alaihi salam lamma hadarah al-wafah qala bihi inni qasun 'alaika al-wasiyyah amruka bithnatain wa anhaka ithnatain amruka bila ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a la wujad fi kiffa wujad la ilaha illallah fi kiffa la rajahat bihinna wa la inna samawati sab'a wal aradina sab'a, dan seterusnya ya, sama ya. Tapi ini yang rawinya dari sahabat yang lain. Satu tadi yang kita bahas dalam kitab ini adalah sahabat siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Berikutnya Ibnu Umar. Yang lainnya Abdullah bin Ibnu Amr radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini maksudnya apa? Supaya kita kuat, ya, dia kuat dalam pelajaran ini. Berarti di sini menunjukkan ada nas-nas yang mengatakan tujuh lapis bumi, dan tadi sudah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang kita simpulkan seperti yang kita dengarkan bersama, bahwa asal muasal juga kita lari kepada asal muasal langit dan bumi. Dulunya nyatu, kan dulu orang bilang Big Bang, ya, Big Bang sendiri, ya emang betul itu, ya. Kemudian Allah Ta'ala pisahkan, fafataknahuma, kami yang memisahkan, bukan sendiri. Nah, ini perbedaan prinsipnya. Adapun detailnya sampai manusia bisa menghitung dengan sekian derajat, ya, lintang ini, lintang itu, dan seterusnya, dan bermanfaat, gak ada masalah. Bahkan tadi Allah yang memperjalankan matahari dan bulan, ya, tata surya. Tapi yang pasti kemarin ada apa namanya, ada gerhana bulan, ya, macam-macam yang menyikapi, ya. Sementara kalau menurut Quran tujuannya untuk menakut-nakuti, ya, untuk menakut-nakuti. Sebentar, saya lihatkan. Nah, lihat dalam surat Al-Isra ayat 59, ya, di akhir. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Tidaklah kami mengutus dan mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk apa? Tahwifa, untuk menakut-nakuti. Ya, inasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Yukhawifullah bihima ibadahu. Nabi bersabda, matahari dan bulan merupakan dua tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Ya. Nah, ini para jemaah, ya. Hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr riwayat Imam Muslim, ya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawfullah bihima ibadahu, ya, wa innahuma la yaksifani li mauti hadin minan nas fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wad'ullaha hatta yukshafa ma bikum, rawahu Muslim. Matahari dan bulan itu dua ayat tanda kebesaran Allah, di mana Allah tujuannya untuk menakut-nakuti hamba dengan matahari dan bulan. Bukan ketika terjadi blood moon, bahkan super blood moon selfie di pinggir laut dengan senang dan gembira. Kita berdoa semua para jemaah, kalau banjir rob sudah terjadi di Jakarta, terjadi di daerah, terjadi Surabaya, terjadi, ya, bagi mereka rob itu akibat dari apa namanya gerhana bulan kemarin total. Alhamdulillah sini kita sholat, namun ada perkiraan semoga tidak terjadi, ya, itu di Pacitan terjadi, Jawa Timur, kemungkinan gempa dan tsunami dengan ketinggian gelombang 29 meter, coba jadi apa, ini sudah diperkirakan seperti itu, tapi itu perkiraan. Namun memang kata Imam Nawawi, gerhana-gerhana yang terjadi mukadimah dari musibah-musibah yang akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita benar-benar, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan bersabar thalabul ilmi ini jadi keberkahan datangnya pertolongan Allah, sehingga dijauhkan dari bala musibah-musibah yang ada. Ya. Karena ternyata menyikapi fenomena alam, orang yang dekat dengan agama, ngerti ilmu, dengan yang tidak, bertolak belakang. Quran mengatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Surat apa tadi? Surat Al-Isra ayat 59 ya. Alhamdulillah dicatat. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim al-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, kecuali untuk menakut-nakuti. Dan termasuk di antara tanda kebesaran Allah, matahari dan bulan. Yang terjadi pada matahari dan bulan adalah gerhana. Jelas Nabi menyampaikan inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah yukhawifullah bihima ibadahu innahuma la yankasifani li mauti ahadi minan nas fa idza ra'aytum syai'an minhuma fasallu wa da'u Allah hatta yukshafa bikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua dari tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah menakut-nakuti hambanya dengan keduanya. Ya, sesungguhnya tidaklah keduanya terjadi gerhana disebabkan atau karena kematian seorang dari manusia. Bukan. Ya, kalau kalian melihat gerhana tersebut, faidha ra'aytum syai'an min huma, kalau kalian melihat sesuatu dari keduanya, sholat. Dalam yang lain, berdoa, berzikir, sedekah, sampai hilang. Ya, seandainya na'udzubillah min dzalik, kita kena akibatnya sampai membinasakan kita. Kita berharap kematian tersebut berada di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, di atas tauhid, di atas al-haq kebenaran, di atas keridhaan Allah. Yang namanya mati pasti, mati pasti, balik pasti mati, mati pasti, pasti mati. Cuman masalahnya berakhir dengan apa kematian itu? Itu yang jadi pertanyaan. Dan harus kita jawab para jemaah. Dengan banyaknya tadi saya sampai di awal, godaan, ujian, cobaan, itu yang harus kita jawab. Ya. Nah, solusinya ya kembali pada agama dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu akan membisikkan kepada kita, kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang punya harta, dia sibuk jaga hartanya. Korun sampai sibuk ya, tukang kuncinya sampai dipikul. Kalau sekarang satpam, security, alat canggih, CCTV macam-macam. Tapi kalau orang punya ilmu, ilmunya akan menjaga dia. Ilmu akan membisiki, sholatmu itu salah, kamu kurang ini, ya, inimu salah, kamu kurang itu, kamu berbuat dosa sekarang, segera minta ampun kepada Allah Ta'ala. Terus, pasti para jemaah, ketika kita ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan berikan pertolongan berupa apa? Diingatkan, sehingga apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus di atas dosa. Nah, kalau terus berbuat dosa kemudian Allah cabut nyawa kita, tidak ada penyesalan lagi para jemaah. Sudah tidak bermanfaat penyesalan. Jangan mengatakan ya, wa afikum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Infakkan apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari rezeki sebelum datang kepada kalian kematian, lalu mengatakan ya Allah, tunda sebentar saja. Sudah terlambat. Terlambat. Maka kesempatan kita dekat kepada Allah dengan thalabul ilm, dengan tauhid. Ujian cobaan banyak, syubhat dan syahwat, masya Allah para jemaah. Kita rasakan itu. Iman sore iman, pagi iman, sore kufur. Sore iman, pagi kufur. Pagi kedelai, sore tempe. Sekarang kedelai mahal. Para jemaah rahmati Allah, mari semua kita dengan ikhlas ya, dengan ketulusan hati, mudah-mudahan paling tidak dampak ilmu dan amal itu paling tidak kepada keluarga kita, kebenaran kita masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena memang begitu berat ujian dan cobaan yang ada. Ya, ini apa namanya? Handphone ini ya, setan gepeng. Mana handphone saya? Ya, ini orang bilang setan gepeng. Ini pisau bermata dua. Ya, saya tidak punya kitab, nyari di sini ada. Aqwal para ulama di kitab aslinya. Ya. Dan nyari yang jelek-jelek juga tempatnya. Maka tergantung untuk apa ini. Tentu iman akan menentukan jari kita kemana. Para jemaah rahmati Allah, ini bukan main-main, hak sungguh, serius kita bicara. Karena apa? Memang betul, fakta dan kenyataan. Orang-orang memutarbalikkan perkataan, fakta beredar di mana-mana, saling macam-macam sudah. Politik dunia luar biasa, ya, menunjukkan bahwa apa? Memang di depan kita begitu besar ujian dan cobaan. Tidak lain solusinya kembali kepada Allah SWT. Dengan cara apa? Thalabul ilm. Coba tadi yang kita bahas, ya, ini kan saya bahas al-qaulul mufid. Saya tidak membahas dari semata-mata upaya saya bacakan dari perkataan beliau, seorang imam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lalu saya tambahkan. Ya, kita hubungkan dengan kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Contoh tadi pelajaran. Kita dari kecil dari Big Bang dijejelkan sama kurikulum. Ya. Dan Allah alam benar apa tidak, saya sudah dapat juga, ya, ada masuk dalam pelajaran Sunan Kudus itu imamnya Syiah. Imam ke-6 dari Syiah ada. Jadi sudah benar-benar deh, subhat itu luar biasa. Makanya di sini guru-guru saya wajibkan hadir di sini nih, bahkan saya absen. Untuk apa? Ayo, kita ini punya beban besar, beban berat. Tadi ada perpisahan anak-anak SMP. Ya, saya sampaikan bahwa ini kita didik 3 tahun. Dulu waktu asar saya sampaikan tausiah bersama rahimahullah Ustaz Soleh. Ya, saya sampaikan bagaimana anak jaga akhlak, jaga adab, jaga ibadahnya. Meskipun kalian nanti keluar, kita sampai tadi kami guru-guru siap untuk apa? Menerima konsultasi. Bukan setelah pelajaran selesai sudah enggak ada hubungan. Untuk apa? Karena memang pertama kesempatan untuk kebaikan. Yang kedua, kita harus menyadari tantangan anak-anak ke depan. Dengan masa digital seperti sekarang ini, semua itu bisa diakses kapan saja, di mana saja. Kalau tidak dibentengi, ya, dengan iman, dengan ilmu, ya, bisa kita tebak para jemaah, ya. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujuh, jagalah Allah. Ya, ini perintah. Apa jawabul amrnya? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Mafhumnya, kalau tidak jaga menjaga Allah, ya Allah tidak akan menjaga kita. Ini para jemaah. Nah, sekarang masjid sebesar ini, jangan kita jadikan museum. Wah, senang nih ada lampu kelap-kelip. Ini kalau kelap-kelip begini memang kebetulan sajalah, ya enggak apa-apa gitu. Ya. Ya. Tapi apa? Kita makmurkan dengan sholat, dengan thalabul ilm. Nah, ini mudah-mudahan upaya kita semua ini Allah catat sehingga menjadi kebaikan bagi kita sampai ke anak-anak kita. Ya, ingat ketika Nabi Musa sama Khidir, ada mantan Khidir, Khidir ada mantan Nabi, ada mantan Wali, ya, mau memperbaiki dinding yang mau roboh, kata Musa, ngapain? Ya, kenapa engkau mau bangun itu? Tadi kita minta jamuan makan gak dikasih sama orang di sini. Akhirnya dijawab, ya, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shaliha. Adapun dinding tembok yang mau roboh itu milik kedua anak yatim yang ada di kota ini. Di bawahnya itu ada harta simpanan. Kalau dibiarkan roboh, bisa diambil orang. Dibangun oleh keduanya dengan wahyu dari Allah tentunya. Ya. Untuk apa? untuk dijaga harta itu. Bagi siapa? Bagi anak yatim ini. Apa sebabnya? Wa kana abuhuma soliha. Bapaknya orang soleh. Bapak kedua anak yatim ini orang soleh. Sehingga ketika bapaknya soleh, insya Allah, Allah akan jaga. Ketika bapaknya menjaga Allah, Allah jaga dia dan juga anaknya. Saya baca tafsir Al-Kathir, saya buka tafsir Al-Baghawi, ternyata apa? Bapak soleh ini ketujuh. Kakek ketujuh. Kan jauh. Sehingga kita jangan putus asa. Barangkali anak pertama, anak kita kok bedi, paham bedi, right? Badung, ya, bandel, barangkali cucu. Kok cucu? Barangkali cicit. Ya, tahu. Asal kita sekarang ini tanam. Sekarang kita tanam. Ini para jemaah. Ini masjid kita bangun sampai 3 lantai. Saya sampai saya meskipun agak ini ya, tetap ngajian. Nih bagian tanya libur enggak Ustaz? Ngaji. Udah berapapun orang ngaji. Jangan sampai jadi museum. Ya, warga sini yang enggak ngaji nanti ditanya sama Allah Ta'ala. Demi Allah akan ditanya. Akan ditanya. Kamu tinggal di sini enggak ngaji ditanya sama Allah Ta'ala. Ini bangun 3 bangun begini. Saya juga takut ditanya sama Allah Ta'ala. Ya. Ini kesempatan bagi kita karena begitu banyaknya ujian dan cobaan para jemaah. Kita lihat ya, musibah silih berganti. Ini yang ngeri. Kenapa? Karena memang betul gerhana itu mukaddimah dari musibah-musibah yang ada. Tapi Allah Ta'ala bisa merubah takdirnya, sudah pernah saya bahas. Ya. Bahwa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab dalam surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ayat berapa itu? Ayat 39 ya. Bahwa Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Asy-Syaukani menjelaskan termasuk takdir karena itu umum. Ya, dikuat oleh hadis Nabi di bunyi apa? Bunyinya adalah la yaruddul qadar illa ad-du'a. Tapi yang lain la yuraddul qadar illa bi-du'a. Tidaklah bisa ditolak takdir kecuali dengan doa. Nah, kalau orang ngaji insyaallah kita doa. Ya, kita tahu bagaimana ada berdoa dengan ilmu. Ya, semoga Allah Ta'ala tidak sampai terjadi. Ngeri kalau itu terjadi. Ya, ngeri kalau itu terjadi. Sampai 29 meter tingginya gelombang. Demikian para jemaah rahmati Allah. Ini terkait dengan tadi alam ya. Ya, sehingga tetap ada kaitannya. Dan kembali kepada tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Meskipun kitab tauhid ini titik center apa stressingnya adalah tauhid uluhiyah. Namun tidak bisa dipisah tiga tauhid tersebut sehingga menjadi satu bagian yang sangat penting untuk bisa kita amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Iya. Yeah. Silakan. Iya. Iya. Cukup? Iya. Baik. Perkara ini ya sering terjadi, namun karena ilmu tetap jadi pertanyaan, kan begitu? Bagaimana kalau orang tuanya kafir, ya sementara anaknya sudah muslim dengan harta warisannya? Maka di sini jawabannya dengan hadis, la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslima, ya tidaklah orang kafir mewariskan kepada orang Islam, begitu pula sebaliknya orang Islam tidak mewariskan kepada orang kafir. Ya, ntar saya sebutkan hadisnya. Ya, yaitu hadis Usama bin Zaid riwayat dalam Imam Muslim. La yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Orang muslim tidak boleh mewariskan kepada orang kafir, orang kafir tidak boleh mewariskan kepada orang Islam. Ya. Hadis Usama bin Zaid riwayat Imam Muslim. Lantas bagaimana, ya, karena hubungan kekerabatan, kasih sayang, meskipun beda agama, susah untuk dilepas. Terjadi kepada siapa? Asma binti Abi Bakar, bahkan kepada Nabi. Ketika Asma binti Abi Bakar mengatakan bahwa ibunya mau datang, ibunya masih musyrikah, musyrikah, ya, musyrik, Nabi mau sambut ibu. Bahkan Nabi juga ketika beliau menangis, ya, membuat sahabat yang ada di sekitarnya menangis. Lalu ditanya apa sebabnya, beliau jawab, ya, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha wa lam ya'dzan li, wa ista'dzantuhu fi an azura qabraha wa adina li fazurul kubur fa innaha tudzakkiru al maut. Rawahu Ahmad wa Muslim. Nabi menangis dan membuat orang sekitar menangis. Setelah ditanya ada apa, beliau mengatakan, aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku, namun Allah tidak mengizinkan. Sedih beliau. Dan aku minta izin untuk ziarah ke kuburan ibuku, dan Allah mengizinkan. Hendaklah kalian ziarah kuburan, karena itu bisa mengingat kepada kematian. Ya, Nabi juga sedih ketika meninggal pamannya Abu Thalib, tidak bisa beriman. Nah, jadi hubungan itu memang tidak bisa lepas, tapi hukum-hukum yang lain tidak bisa ditawar. Lantas bagaimana mensiasati itu? Ya sudah, sebelum meninggal hadiah boleh, kalau hadiah, hibah boleh, tapi waris tidak. Gitu, itu solusinya. Termasuk juga, maaf nih, banyak yang ngomong sama saya, baik yang bersangkutan atau mewakili orang lain, ustaz, dulu ini anak saya ini, ya, apa orang sekarang bilang accident, LKMB, lamaran kayak di Metung DC, MBA, ya, married by accident, ya, aduh, macam-macam itu, ya, itu bukan satu dua orang deh. Ya, udah gede, sudah besar, ya, di aktenya tahunya orang anaknya dia, secara biologis, tapi secara agama tidak. Terkait banyak hukum, perempuan jadi wali terhalang, ya, kemudian warisan nggak dapat. Coba ini terjadi banyak. Saya yakin nanti juga ada pengalaman, artinya ada info tentang itu tentang orang lain. Ya, nah, seperti itu mensiasatinya adalah, ya sudah, hibah sebelum meninggal, karena waris itu ada sendiri hitungannya dan ada sendiri sebab-sebabnya, antaranya sebab keturunan, nasab, sebab agama, sebab perkawinan, nah, itu. Ya, jadi jawabannya tidak boleh menerima waris demikian, kecuali diambil warisan itu oleh saudaranya yang masih bukan Islam, lalu dia menghadiahkan. Ya, ini tak hadiahkan sama kamu. Itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi bukan waris. Kalau waris ada ukurannya, walida karim mithlu hazin unsayain. Laki-laki dapat dua bagian dari perempuan. Ya, kalau hadiah, hibah, terserah yang menghadiahkannya. Ya. Ada lagi? Ya, ini tolong yang di sini dulu kita prioritaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Maaf. Dua pertanyaan. Iya. Pertanyaan cara menurut takdir dengan doa. Ya, terus. Yang kedua, adapun yang pertama, ya, yang pertama, lupa saya, apa tadi? Oh iya, iya, iya, itu hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, apa bunyinya? Satu riwayat berbunyi la yaruddul qadar illa du'a. Redaksi yang lain mengatakan la yuraddul qadar illa biddu'a. Tidaklah takdir itu bisa ditolak kecuali dengan addu'a, dengan doa. Nah, disebutkan oleh siapa? Oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, ya. Syekh Masyhur Hasan Salman ketika memberikan komentar kepada tulisannya Al-Imam Asy-Syaukani terkait dengan takdir, ya, di mana Al-Imam Asy-Syaukani beliau membawa ayat surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus ma di sini isim mausul dalam ilmu usul fikih memberi faedah umum. Ya, maksudnya apa? Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan apa saja yang Allah kehendaki, dan di sisinya umur kitab yaitu lahul mahfuz. Apa kata beliau? Ada ulama mengatakan yang dihapus syariat, yang dihapus ini itu, enggak, ini umum karena tidak ada taksis, tidak ada mukhsisnya, sehingga dibiarkan umum, termasuk takdir dikuatkan dengan hadis tadi. Kemudian Ibnu Katsir buka nanti tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini, membawa apa? Terjemahannya sudah ada, sudah banyak beredar, membawa asar Umar Ibn Khattab, di mana Umar Khattab itu beliau tawaf sambil menangis dan berdoa, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, hapus ya Allah, jadikan orang yang bahagia. Ingat hadis Abdul bin Mas'ud, di mana Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithadhalik thumma yakunu mudghatan mithadhalik wa yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 40 kalimatin bikat birizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Rawah Muslim, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi? Sesungguhnya penciptaan masing-masing kalian dalam perut ibu kalian berupa segumpal berupa nutfah. Nutfah itu kalau bahasa biologi barangkali zigot, sperma sama sel telur. Ya, sperma sama ovum. Nutfah. 40 hari kemudian keduanya berupa segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. Genap 40 kali 3 120 hari. Ya, atau 4 bulan ditiupkan ruh, dikirim malaikat, ditetapkan empat perkara takdirnya. Itu apa? Amal rezekinya, amalnya, ajalnya, atau dia sebagai orang yang bahagia atau yang celaka. Lah, Umar Ibn Khattab doanya apa? Ya Allah, sambil nangis tawaf. Nanti bisa dibuka di tafsir Ibn Katsir. Kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah, kalau tidak banyak sudah terjemahannya. Surat Ar-Ra'd ayat berapa tadi? 39, ya, sambil menangis. Padahal dia seorang sahabat. Artinya apa? Ya begitulah pemahaman sahabat. Ya Allah, jangan takdirkan aku sebagai orang yang celaka. Hapus ya Allah, jadi bahagia. Dia berdoa begitu. Berarti sesuai dengan hadis. La yuraddu al-qadar illa bid-du'a. Termasuk juga ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ya ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba ma'adu minal jannah wa ma'adu minal nar. Faqalu ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina wa nadha'ul amal. Faqala i'malu faqullun muyassarun lima khuliqalahu. Rawahul Bukhari Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan ditetapkan tempatnya di neraka. Para sahabat, wah, kalau begitu ya Rasul, kita bersandar pada takdir saja, tidak perlu apa kita beramal. Nabi mengatakan apa? I'malu, beramallah. Di antara amal, doa. Beramallah, masing-masing akan dimudahkan menuju kepada takdirnya. Berarti apa? Pemahaman sahabat Umar bin Khattab tadi, dia tahu takdir, yakin. Doa, ya Allah, jika engkau tetapkan aku, engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, hapus, jadikan orang yang bahagia. Ya, itu yang pertama. Adapun yang kedua, misalnya dari hadisnya, man sholla al-fajr jama'atan, barang siapa yang sholat fajr secara jemaah, kemudian dia duduk, fajr lasa, nah ini ya, Nabi bersabda, hadis Samurah bin Juntub, ya, man shalal fajr fa huwa fi dhimmatillah, ya, maaf ini sebentar dulu, nah ini hadis Anas bin Malik, ya, hadis Anas bin Malik, man shalal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla ra'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah, ya. Diqala Imam Tirmidzi dan Shahih Al-Albani dalam Shahih Jami', barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh, tamatin tamah, sempurna. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Ya, paham di sini hadisnya? Nah ini. Lantas bagaimana? Ya, di haji nggak belum dapat sekarang ini, terlepas dari pelomitnya, kita bukan urusan kita, ya. Lantas bagaimana orang sebenarnya kalau pemerintah menyampaikan dan karena ini urusan agama, seharusnya dalil-dalil agama dikeluarkan semua seharusnya. Bahkan saya menunggu kalau ketua BMKG, ketua BNPB dan sebagainya ada musibah, itu agama harus dikedepankan. Karena mayoritas kaum muslimin, minimal innalillahi wa inna ilaihi rajiun, minimal sudah. Tidak hanya sekedar apa ya, logika ini bergeser lempengan bumi, tapi sampaikan agama. Termasuk ini, haji ini hibur. Bahwa apa? Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man hamma bihasanatin wa lam ya'malha, kataballahu indahu hasanah kamilah." Ya. Ini. Nabi bersabda, "Para siapa man hamma bihasanatin, ya, falam ya'malha, kutibat lahu hasanah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, kutibat lahu asyran ila sab'i dirfin. Ya, wa man hamma bisaitin falam ya'malha, lam tuktab wa in amila kutibat wa in amilaha." Tadi lewat yang lain, ya, beda redaksi sedikit. Ini lewat Imam Muslim dari Abi Hurairah. Apa artinya? Barang siapa yang sungguh-sungguh, hamma itu sungguh-sungguh. Kalau sudah bayar daftar, apalagi sudah melunasi, apalagi sudah disuntik yang COVID 2 kali, di sini meningitis, di sininya enggak tahu apa lagi. Itu sudah benar-benar sudah beli baju ihram, sudah siap semuanya, koper sudah hemat. Dilalahnya enggak menjadi berangkat. Apa kata Nabi? Allah berfirman, Allah catat sebagai pahala yang sempurna. Ya, kalau dikerjakan ya, dilipat gandakan jadi 10 sampai tidak hingga sampai 700 ila 700 difin, 700 kalinya. Kalau keburukan, barang siapa ingin melakukan keburukan lalu tidak melakukan, tidak dicatat. Kalau melakukan, dicatat cuma satu kali. Itu kemurahan Allah Ta'ala. Jadi hibur saudara-saudara kita, kita kan haji karena Allah, ya, bukan ingin disebut Pak Haji. Kita umroh karena Allah, bukan ingin disebut Pak Umroh, padahal nggak ada Pak Umroh, ya. Kalau Pak Haji masih ada, ya. Kalau Pak Umroh nggak ada, ya buat apa? Itu. Dan Anda sudah siap semuanya. Allah takdirkan belum jadi, dicatat. Haji untuk apa? Untuk pahala kan? Ya memang betul, ya. Belum nyampe sana, ya kepikiran boleh. Bahkan kesedihan itu akan menghapus dosa-dosa. Tapi kalau sampai frontal kemudian melakukan hal tindakan yang tidak sesuai dengan agama, kan sayang. Nah, antum sudah berapa kali haji? Wah, saya sudah hampir ya 365. Karena setahun itu nggak pernah lepas dari surat syuruk. Nah, ini nggak benar juga, ya nggak benar. Itu pahalanya sama seperti itu, ya. Dan sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi Syekh Albani mensahihkan, ya. Tapi apa? Pahalanya sama. Sehingga kalau sudah mampu, antum kok tidak berangkat haji, tidak mampu umroh? Wah, antum enggak tahu. Ya. Haji yang wajib sekali. Saya tuh hampir setiap hari haji. Itu sholat dua rakaat itu gak benar. Tetap dia punya kewajiban haji meskipun sudah sholat syuruk, ya, meskipun sholat syuruk tetap punya kewajiban haji. Demikian sampaikan, ya, untuk menghibur bahwa pahalanya tetap dicatat dengan pahala yang sempurna. Bukankah haji ingin pahala? Iya, cukup. Ada lagi? Ya, terakhir. Ya, sebentar, ya. Di belakang mau tanya. Ya, silakan. Nah, kebetulan juga ini live streaming, ya, sehingga pendengar yang lain juga ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa? Pusat Tata Surya, iya. Iya. Ya, pertama sumbernya dari mana, kredibel atau tidak? Kan kita diajarkan dalam Al-Qur'an, ya, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, ya, jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita, tabayyun. Ini kan orang fasik, orang baik, Ustaz. Meskipun orang baik, masalahnya terkait dengan kebenaran ilmiah, ya. Dan kebenaran ilmiah ini sangat bergantung, ya, variabel pentingnya adalah siapa yang berbicara, dia ahlinya atau tidak. Itu tentu akan menentukan, ya, kualitas, ya, dari pembicaraan itu. Nah, maka pertama sumber dari mana, kredibel apa tidak yang bicara. Yang kedua, ya, kemudian yang kedua, kalau seperti yang kita bahas tadi, seakan ada pertentangan antara di dalam nas Quran atau hadis dengan ilmu alam yang didapatkan oleh manusia, maka kita jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, karena bisa jadi kita yang tidak sampai pemahaman ke sana. Yang kedua, kita jangan menuduh Quran dan Sunnah yang salah, tapi tuduh diri kita yang tidak sampai. Ya, seperti yang disampaikan Syaikh Utsaimin yang di dalam surah An-Nisa 83 atau 82 yang berbunyi afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur Qur'an, seandainya Qur'an itu datang dari selain sisi Allah, maka akan banyak pertentangan. Maksudnya tidak ada pertentangan dalam Qur'an, tapi faktanya orang bertentangan, bahkan bukan orang biasa, para ulama. Nah, kalau yang menentangkan para ulama mujtahid, kalau benar dapat dua, salah dapat satu. Kenapa sampai bertentangan? Sebabnya kata Syaikh Utsaimin, liqillati tadabbur wa qasrul fahmi wa qillatil ilm. Karena sedikitnya ilmu, keterbatasan pemahaman. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan. Itu ya, ini prinsip-prinsip seperti ini harus dipegang. Sebab kalau tidak, nanti fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dikonfrontasi dengan yang ada di Quran atau Sunnah, kemudian teori-teori barat, oh ini benar, Quran salah, bagaimana dengan keimanan kita? Jadi taruhannya ya. Nah, oleh sebab itu ketika berbicara seperti yang disebutkan tadi, ya apa namanya, pusat tata surya. Nah, pusat tata surya ya dikatakan adalah bumi, apa alasannya? Dikatakan matahari, apa alasannya? Apa dasarnya? Kan begitu. Ya. Dan ini harus jelas ya. Nah, kalau antum bertanya pada saya, antum tahu saya bukan ahlinya. Bukan ahli fisika, bukan ahli apa-apa saja ya. Ya, tapi kalau kita berbicara teori gravitasi ya, teori sentrifugal ya, barangkali nyambung-nyambung dikit ya, bahwa titik pusat matahari, bumi ketarik ke dia dengan kekuatannya, dan kita tahu matahari lebih besar daripada bumi ya, bahkan besarnya sekian kali daripada bumi, dan itu ada di museum di Madinah itu ya. Saya berapa kali masuk ngantar jemaah ke sana, Museum Al Asmaul Husna namanya. Museum Al Asmaul Husna. Jadi dari Venus, dari Mars, dari matahari, bahkan dari tasawuf yang paling besar itu ada di situ. Ya, dan bumi ukurannya jauh lebih kecil. Boleh di browsing aja berapa ukurannya. Nah, secara logika, dan kalau sudah ada di situ kan berarti ulama ya tidak mengingkari adanya itu. Ya, tidak mengingkari. Dengan demikian, ya logikanya mana, masa yang besar ketarik pada yang kecil? Iya tidak? Ya. Teori gravitasi dan teori sentrifugal itu saya ingat-ingat dikit deh, itu nyambung-nyambung dikit ya. Untuk apa? Barangkali ya menepis, ya menepis. Kurang lebihnya begitu. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ada lagi atau terakhir? Sudah cukup, terakhir aja dari luar biar ada kesempatan, karena di luar juga nyimak, enggak sempat datang ke sini. Satu saja, Mat. Lihat, ha? Satu saja. Ya. Pertanyaannya di luar tema. Berapa lama seorang suami boleh istrinya untuk pergi merantau? Iya. Ya, ini susah ini jawabannya. Ya, sesuai dengan keriduan istri. Begini, kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengutus pasukan ya perang, berapa lama? Tanya pada Hafsah putrinya. Berapa lama wanita sabar ditinggalkan? 4 bulan. Nah, 4 bulan. Maka Umar mengirim 4 bulan terus suruh pulang. Ya, alhamdulillah kalau yang 3 bulan on, sebulan off. Berarti masih kurang dari 4 bulan. Ya. Ya, yang kasihan apa? Setahun, dua tahun. Apalagi gak boleh pulang sama bosnya. Udah tinggalin aja deh. Insya Allah rezeki Allah banyak. Atau bawa istri. Ya. Nah, ini insya Allah jadi 4 bulan. Ya, 4 bulan. Itu. Karena apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna mu'asyarah. Yaitu apa? Pergauli istri-istri kalian mereka itu dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf itu uruf kebiasaan yang ada, termasuk itu tadi, tidak hanya kebutuhan materi, juga kebutuhan yang lain, tidak hanya lahir tapi juga batin. Nah ini, oleh sebab itu ya alhamdulillah banyak kebijakan-kebijakan yang saya dengar, yang kerja seperti kerja di lepas pantai ya, perminyakan itu paling enggak ya dua, ada yang 2 bulan on, ya off sebulan. Ini kalau onnya setahun, 2 tahun, lama-lama bisa on. Ya, double on, bisa on. Ya, kasihan dua-duanya. Ya, jangan salahkan kalau suaminya yang merantau lama kemudian naik pangkat bintang 2, bintang 3, yang pusing bintang 7 istrinya. Maka jawabannya cukup dengan asar Umar bin Khattab 4 bulan. Nah, cari bagaimana bisa seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.